Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Baik ya, Alhamdulillah. Kita akan langsung aja pada penjelasan tentang ruqyah. Insyaallah nanti pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas masalah ruqyah. Dari definisi sebagai pondasi awal kita akan belajar ruqyah ini lebih intensif. Kemudian akan mempelajari dan mengetahui seluk-beluk ilmu ruqyah itu sendiri dan juga cabang-cabangnya. Dan mohon maaf sebelumnya, saya di sini mungkin kurang pandai berbahasa Melayu. Semoga bisa dipahami ya, pakai bahasa Indonesia. Dan kalau misal ada bahasa-bahasa yang mungkin di sini tidak bagus, mohon maaf sekali. Karena ini baru pertama kali saya pergi ke Malaysia. Untuk sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faizal Hidayatullah. Kelahiran 4 Juni 1991. Dan juga riwayat pendidikan saya 9 tahun di Al-Irsad Al-Islamiyah. Kemudian di Ma'had Al-Asri Darussalam Gontor. Dan kemudian di Al-Azhar Asy-Syarif tahun 2012. Nah, saya belajar ruqyah lebih banyak saya belajar dari para asatidah di Indonesia. Salah satunya yang pertama kali mengenalkan ruqyah kepada saya dulu tahun 2004. Ketika saya masih kelas 1 SMP. SMP kalau di sini apa ya? Sekolah menengah pertama. Sanawiyah ya. Masih sanawiyah kelas 1. Itu yang mengenalkan saya Ustadz Cipta dari Purwokerto, tempat daerah saya lahir ketika nenek saya sakit keras waktu itu. Kemudian sempat saya belajar ruqyah untuk meruqyah nenek. Dan saat di Gontor tahun 2009-2010 saya diajari lagi dan lebih mendalami tentang ruqyah bersama kakak kelas saya, Al-Ustadz Lutfi Andriansa dari Surabaya, Jawa Timur. Setelah saya khirij, keluar dari Gontor, baru saya lanjut lagi ke guru besar kami. Ya, guru kami Ustadz Arif Rahman Hakim rahimahullah. Dan beliau sudah wafat. Dan lanjut lagi ke Ustadz Musa Sungkar. Sedangkan di Mesir, sempat saya belajar di Kafru Sheikh, tempat Sheikh Wahid Abdussalam Bali. Tapi hanya sehari saja. Karena tidak betah saat itu. Dan akhirnya saya lebih mendalami keilmuan bersama Sheikh Mustafa Al-Adawi di Samanut, Provinsi Dakohlia, Mesir. Baik, mungkin cukup ya tentang perkenalannya. Dan mungkin mohon maaf agak kagok. Dan insya Allah kita akan mengenal terlebih dahulu tentang definisi atau arti ruqyah itu sendiri. Ini saya rangkumkan dari berbagai kitab-kitab yang menjadi rujukan kami di Arsada. Nah, saya punya komunitas namanya Arsada Asyifa dan kami alhamdulillah mempunyai rujukan-rujukan khusus dan referensi-referensi dari kitab-kitab para ulama yang ada di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah dan Mesir itu sendiri. Untuk definisi ruqyah, ya, karena mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata ruqyah, kemudian muncul di benaknya bahwasanya ruqyah itu sesuatu yang menakutkan, horor, mistik, dan cenderung membawa hal-hal yang khurafat. Nah, maka dari itu kita mesti tahu definisi sebagai pondasi awal untuk melangkah kepada pelajaran-pelajaran berikutnya. Yang pertama saya ambil dari pendapatnya Ibnu Athir dalam An-Nihayah. Beliau mengatakan ar-ruqyah hiyal 'udatul lati yuraqqa biha sahibul afa kal humma wasar'i wa ghairi dzalika minal afat. Ruqyah artinya adalah doa perlindungan. Al-'udha dalam bahasa Arab artinya jampi-jampi atau doa perlindungan. mantra ya, mantra atau jambi-jambi yang dibacakan pada orang yang sakit. Semisal orang yang terkena penyakit humma. Humma apa artinya? Demam. Atau asor. Asor'u dalam bahasa Arab itu diartikan epilepsi. Tapi bisa juga diartikan kesurupan. Dan juga diartikan penyakit kegilaan. Atau dibacakan kepada orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit selain penyakit tersebut. Dari berbagai penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Apa? Rukyah adalah jambi-jambi yang dibacakan untuk orang yang terkena penyakit demam, epilepsi atau kesurupan, kerasukan ya, atau penyakit-penyakit lain yang diderita oleh manusia. Ini pendapat dari Ibnu Athir, bukan Kathir, Athir. Ibnu Athir. Lalu yang kedua dalam lisanul Arab. Ar-ruqyah yal'udatu ma'rufah. Ruqyah maknanya adalah jampi-jampi yang ma'ruf, yang baik. Yang bisa dibacakan oleh orang-orang yang terkena suatu penyakit. Kemudian Al-Jauhari dalam Al-Misbah, jilid 1 halaman 232. Beliau mengatakan ruqyah idza awwada wa nafath. Dikatakan ruqyah itu apabila ada seseorang yang sedang menjampi sambil meniup pelan. An-nafath artinya adalah tiupan pelan. Gitu ya. Bukan nah, bukan. Nanti ada beberapa praktek-praktek yang mungkin menjadi orang itu jadi kapok meminta untuk dirukyah atau dirukyah oleh orang. Kapok tahu ya? Kapok apa bahasa sininya tuh? Jera. Jera tahu jera? Jera. Orang jadi jera, enggak mau dirukyah lagi. Karena ada hadis yang memang mengatakan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah apa namanya? Meludahi ya seorang anak kecil yang terkena gangguan jin. Diludahi mulutnya sambil dikatakan ukhruj ya aduwallah, keluar kamu wahai musuh Allah. Nah, ini adalah khususiahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ludah beliau penuh dengan keberkahan. Beda dengan ludah kita, penuh bakteri dan bau. Dan ini nyata, nyata terjadi. Ada beberapa di Indonesia, beberapa oknum yang mungkin saya hargai, beliau itu sangat berhati-hati dan ingin ittiba, tetapi ya caranya akhirnya salah. Orang baru datang kemudian diludahi. Tuh, keluar kamu insya Allah, padahal enggak ada apa-apanya. Nah, maka dari itu nanti di sini kita akan belajar mana nih orang yang benar-benar kerasukan dan mana orang yang memang terkena psikisnya, penyakit mentalnya. Nanti juga kita akan mempelajari tentang macam-macam sihir beserta tanda-tanda yang ada di tubuh seseorang itu. Ya, Al-Jauhari mengatakan, ruqyah dikatakan ketika ada seseorang yang memantrai sambil nafas. Nafas itu menurut Aisyah radhiyallahu anha seperti orang meniup zabib, meniup kismis, pelan. Sambil tanpa adanya ludah yang keluar. Seperti ini, bisa dipraktekkan sendiri nanti. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 182. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 182. Mohon maaf, 182. Ar-ruqa bima'na ta'wid. Ruqa atau ruqyah itu maknanya adalah doa perlindungan atau jambi-jambi, mantra. Walistirqa talabur ruqyah. Alistirqa maknanya adalah talabur ruqyah, meminta diruqyah. Wahuwa min anwa'id du'a. Dan ruqyah ini adalah salah satu bagian dari doa. Salah satu macam dari doa. Ini apa pentingnya kita memahami definisi? Kenapa tidak langsung aja kita belajar ruqyah? Ini penting. Supaya nanti Bapak Ibu sekalian tidak salah jalan ketika menempuh pengobatan. Karena banyak sekali, baik di Indonesia atau Malaysia, wallahu a'lam, saya belum tahu keadaan di sini ya, itu banyak bomoh-bomoh atau dukun-dukun bersorban. Sayangnya bersorban, bukan pakai belangkon pakaian adat, enggak. Kebanyakan sekarang dukun-dukun bersorban dan mengatasnamakan ini syar'i, ini ilmu hikmah, ini ilmu laduni. Bahaya. Nah, maka dari itu jangan dikira bomoh-bomoh atau dukun-dukun itu tidak tahu dalil. Mereka tahu dalil dan mereka banyak yang tahu kitab. Sehingga mereka itu banyak yang memasang di pamflet, di poster-posternya, poster pengobatan mereka, rukyah mencari barang hilang. Rukyah mengembalikan barang hilang. Rukyah mengembalikan orang hilang. Kira-kira tepat enggak ini? Kenapa tidak tepat? Mereka kadang berkelit dengan alasan Ibnu Taimiyah ini. Kenapa kamu melarang? Orang Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasannya ruqyah itu adalah doa. Berarti sah-sah aja kita mengatakan meruqyah barang hilang. Kan kita berdoa supaya barang hilangnya itu muncul kembali. Kalau mereka menjawab demikian, apa yang kita jawab lagi? Hah? Tepat atau tidak? Tepat tak kira-kira? Tepat? Enggak. Tetap tidak tepat. Meruqyah untuk membuka aura. Aura itu apa ya? Tahu aura ya? Pancaran. Supaya terlihat tampan. Supaya terlihat cantik. Supaya terlihat wibawa. Meruqyah untuk penglaris. Supaya dagangannya itu laris. Ini tidak benar. Itu tidak betul sama sekali. Walaupun ruqyah itu bagian dari doa, tetapi setiap doa itu bukan ruqyah. Bisa dibilang seperti itu. Saya sampaikan pendapat dari Syekh Al-Albani dalam Dhaif Tirmidzi halaman 231. Beliau mengatakan, ruqa ma yuqra'u minad du'a'i li talabi syifa minal qur'ani wa mimma sahha minas sunnah. Ruqa atau ruqyah itu adalah apa-apa yang dibaca ya, dari doa yang diambil daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Untuk apa? Untuk mengharapkan kesembuhan. Sampai di sini. Ini kaedah pertamanya. Koridor pertamanya. Seperti contoh lah. Saya mungkin akan bikin analogi sederhana. Ruqyah bagian dari doa, tetapi tidak semua doa itu bisa disebut ruqyah. Di Malaysia ada bahasa ngemil gak? Cemilan. Ngemil tau? Apa ya bahasa sininya? Makan makanan ringan tuh apa bahasa sini? Snack. Jajan ya? Kalau bahasa Indonesia ngemil. Bahasa Indonesia ya, itu ngemil. Ngemil bagian dari makan. Snack ya, jajan itu bagian dari makan. Tapi dikhususkan yang namanya jajan ini untuk makan makanan yang ringan. Jadi tak mungkin kita ngatakan orang sedang ngemil atau sedang jajan nasi mama. Oh itu gak cocok. Walaupun jajan itu bagian dari makan, tetapi sudah dikhususkan maknanya, jajan itu adalah makan tapi untuk memakan makanan ringan. Bukan seperti makan makan besar. Beda seperti doa. Doa lebih umum, tapi ruqyah lebih khusus. Untuk apa? Litolabi syifa. Untuk meminta kesembuhan, untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana itu ada orang yang mengatakan ruqyah rumah? Kalau ruqyah rumah boleh. Meruqyah rumah itu tetap masih nyambung dari definisi awalnya, dari pengertian ruqyah itu sendiri. Kenapa? Kita meruqyah supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan perlindungannya pada rumah yang kita tinggali. Jadi boleh kita ruqyah rumah. Tapi ruqyah barang hilang, ruqyah cari orang hilang itu ya enggak benar. Ruqyah penglaris itu juga enggak tepat. Ya, maka dari itu kita mesti paham awal pengertian-pengertian ini supaya nanti ketika melakukan praktek ruqyah ataupun ingin minta diruqyah oleh orang lain, kita tidak terjebak pada perilaku-perilaku syirik. Ya, yang ada di dalamnya, yang terselubung. Ini tentang definisi. Sudah paham atau masih kurang paham? Masih kurang paham. Kita ulangi lagi ya. Mungkin lebih spesifik, ruqyah secara lugawi artinya jambi-jambi. Ruqyah secara bahasa artinya jambi-jambi atau mantra. Jambi-jambi atau mantra. Sedangkan menurut istilah, mantra atau jambi-jambi yang digunakan untuk mengobati orang yang terkena penyakit, baik penyakit demam, penyakit ayan, epilepsi, kejang ya, atau penyakit-penyakit lain yang diderita oleh manusia. Ruqyah, poin ketiga, adalah bagian dari doa. Ruqyah, bagian dari doa. Pelan-pelan ini ya. Poin keempat, ruqyah ya, adalah doa yang diambil dari Al-Quran serta hadis-hadis yang sahih. Untuk apa? Litolabi syifa, untuk menggapai suatu kesembuhan. Jadi sudah dikhususkan maknanya, disempitkan maknanya, ruqyah adalah doa yang dikhususkan, yang dibaca hanya untuk kesembuhan dan perlindungan. Bisa dipahami? Itu nang definisi, semoga paham ya. Kemudian tentang hukum ruqyah, kita beranjak lagi sekarang tentang hukum dari ruqyah itu sendiri, itu bagaimana? Awalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ruqyah itu terlarang, haram. Pada awal mulanya ruqyah haram, dilarang. Ibnu Mas'ud saat itu berkata, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi, at-tamaim, tamaim itu jimat-jimat yang digantung-gantung. At-tiwalah, tiwalah itu pelet. Pelet tahu? Ada enggak bahasa pelet di Malaysia? Pelet itu sihir supaya orang lain jadi cinta sama orang yang menyihir. Itu pelet. Untuk mendekatkan hubungan antara suami dan istri. Tiwalah itu. Dalam bahasa Arab, tiwalah. Bahasa Indonesia, pelet. Bahasa Malaysia apa? Melayunya apa? Hah? Pengasih ya? Ah, pengasihan. Pengasih. Itu adalah syirik. Secara otomatis, ketika Rasulullah SAW menyabdakan bahwasanya hal-hal ini adalah syirik, maka sudah otomatis hukumnya haram. Karena tidak ada syirik yang halal. Kan semacam itu. Haram. Ini awal mulanya. Dilarang. Kemudian, hukum ini tergeser dengan hadis yang datangnya lebih baru dan sahih juga, yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir ruqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kita untuk ruqyah. Awal mulanya, faja'a alu Amr bin Hazim. Lalu datanglah keluarga Amr bin Hazim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka bertanya, innahu kanat indana ruqyah narqi biha minal aqrab. Wahai Rasulullah, dahulu kami mempunyai suatu jambi-jambi yang biasa kami gunakan untuk meruqyah sengatan kala jengking. Kala jengking apa bahasa sini ya? Kala ya? Scorpio. Sama ya, kala jengking. Untuk mengobati sengatannya, bisanya. Lalu mereka protes, wa innaka nahaita 'anil ruqa, tetapi engkau wahai Rasulullah telah melarang kami untuk meruqyah. Fa'araduha 'alaih. Maka keluarga Amr bin Hazm ini menampakkan atau melihatkan ruqyah yang biasa mereka bacakan untuk meruqyah sengatan kala jengking kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ara ba'san man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Aku tidak melihat keburukan pada jambi-jambi yang kalian bacakan. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyalurkan kemanfaatan kepada saudaranya, hendaklah dia melakukannya. Ini jambi-jambi jahiliyah. Ini belum kaedah pertama. Kaedah yang paling mendasar adalah hadis riwayat Imam Muslim juga dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah. Dahulu kami biasa meruqyah pada masa jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, maka kami bertanya kepada wahai Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Apa pandangan engkau mengenai ruqyah yang kami lakukan pada masa jahiliyah? Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, i'ridu alayya ruqakum, perlihatkan ruqyah yang biasa kalian baca. La ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah, tidak mengapa kalian membacakan jambi-jambi untuk orang yang sakit, selagi di dalam jambi-jambi itu tidak ada unsur syirik di dalamnya. Ini kaidah yang paling mendasar, pondasi yang paling utama sehingga ruqyah itu dibolehkan. Dibolehkan. Apa? Tidak ada unsur syirik di dalamnya. Nanti ada lagi, ya. Dari sini kita akan berkenalan juga tentang 5 jenis ruqyah yang dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Jilid 4, halaman 534 sampai halaman 535. Beliau membagi bahwasanya ruqyah itu terbagi menjadi 5. Ya, dari kaidah yang pertama tadi, tidak ada unsur syirik, akhirnya ruqyah-ruqyah itu terbagi jadi 5 hal. 5 jenis. Supaya nantinya terbagi lagi menjadi 3 syarat dibolehkannya ruqyah. Al-awwal, yang pertama, makana bi kalamillahi ta'ala wa bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Yang pertama, ruqyah dengan menggunakan kalamullah, Al-Qur'an. Bukan dengan kitab yang lain ya, dengan Al-Qur'an. Kemudian dengan asma'ul husna. Kemudian dengan sifat-sifat Allah yang tinggi. Hukumnya apa ini? Fahadza jaizun bal mustahab. Maka hukum meruqyah dengan Al-Qur'an, dengan asma'ul husna, kemudian dengan sifat-sifat Allah yang mulia, hukumnya jaiz, boleh, bal mustahab, bahkan dianjurkan. Mustahab secara bahasa Arab memang artinya dianjurkan, tetapi bahasa fikih mustahab artinya sunnah. Jadi dapat beberapa pahala insyaallah. Pahala menolong orang, kemudian pahala mengikuti sunnahnya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Qur'an, asmaul husna. Nah, mungkin beberapa ikhwah itu ada beberapa hal praktek-praktek yang keliru. Praktis-praktis ya. Praktis yang keliru, yang salah. Dalam meruqyah tapi menggunakan asmaul husna. Mereka ada yang dengan cara menzikirkan sampai sekian ribu kali, sekian ratus kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, misal. Atau apalagi biasanya. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Sampai sekian ratus kali, sekian ratus ribu kali, sekian ribu kali. Itu salah. Bukan seperti itu ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cara-cara yang semacam itu, justru jin itu akan semakin tambah banyak, bahkan menyerang balik kepada orang yang meruqyah. Bahaya. Dan cara seperti itu diambil dari kitab ini. Nah, saya gak sebut lah. Ini ada 4 jilid kitab ini. Dan ini asli kitab rujukan tukang sihir nomor 1 di dunia. Enggak. Saya gak bisa pakai laptop, mohon maaf ya. Jadi saya mungkin agak apa namanya, pakai kitab saja. Ini contohnya. Ini cara-cara membuat raja, cara-cara membuat pengasihan pada orang, menyantet orang, membuat orang jadi gila, ada banyak lah di sini. Dan saya akan paparkan. Ini ada di halaman 300. Saya sudah baca ini. Gunanya untuk apa? Supaya kita tahu seperti apa sih modus-modus tukang sihir itu. Ini perlu kali ya. Sebelum kita membahas tata cara meruqyah dengan asmaul husna yang sesuai sunnah. Itu ada. Jadi bukan disikirkan. disikirkan, dipuasai, kemudian melakukan ritual-ritual yang apa itu, merendam diri di sungai. Kemudian ada juga yang enggak boleh puasa tapi bukanya ketika buka, ketika apa namanya iftar, tidak boleh makan hewani. Enggak boleh makan ayam, enggak boleh makan sapi. Bolehnya makan ayam goreng. Yang dimaksud seperti itu, enggak boleh. Itu kalau kalau di Jawa namanya puasa ngasrep. Puasa ngasrep namanya. Ada puasa pati geni. Enggak boleh makan, enggak boleh tidur, enggak boleh buka. Enggak boleh kena cahaya, sudah dikubur saja itu. Iya. Itu pati geni namanya. Dan ada yang kuat. Ada yang kuat. Di daerah saya ada 40 hari 40 malam dia tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Tidak terkena cahaya sedikit pun. Sekali terkena cahaya harus diulang dari awal lagi. Menyiksa. Ini saya kasih contoh ya. Bahwasanya di antara nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang agung, itu ada talbis iblis di dalamnya. Bukan di Asmaul Husna ya, maksudnya di dalam ritualnya, mohon maaf. Di dalam ritual-ritual tersebut yang mengkhususkan, kamu baca zikir, misalnya apa? Yatawab sekian ratus kali, sekian ribu kali. Ini nama At-Tawab. Ada nama khodamnya sendiri dari bangsa jin. Namanya Mikhail. Bukan Mikail. Mikhail. Wahuwa ra'isun. Ini adalah kepala atau jenderal dari 40 panglima-panglima perang. Tahtaya di kulli qa'idin. Yang mana di setiap genggaman panglima-panglima tersebut terdapat 409 soffan. 409 barisan-barisan pasukan. Dan di setiap shof tersebut ada 409 ruh. Wallahu a'lam ruh apa ini. Waruhu yanzilu 'ala dzakir. Dan ruh ini akan turun kepada orang-orang yang menzikirkan ya tawab ini sekian ratus sekian ribu kali. Memang tak ada dalilnya. Berzikir kok jin itu bisa masuk. Gak ada dalilnya jelas. Tapi kan kita mesti tahu dari mana rujukan itu berada. Ternyata dari kitab ini. Jadi seakan-akan Asmaul Husna, nama Allah yang agung ini dikotori. Ini menjadi sinyal. Menjadi apa, susah amat bahasanya. Tahu ya sinyal ya. Isyarat. Sebagai isyarat. Pokoknya kamu jin, ketika dipanggil dengan nama Allah At-Tawab, jin yang namanya Mikhail datang kamu bersama teman-temanmu sekian ratus jin ini untuk turun mengadakan talbisul iblis sama orang yang menzikirkan ini. Sehingga dia itu merasa seakan-akan mendapatkan karomah. Mendapatkan karomah. Wah, habis zikir tiba-tiba datang seakan-akan orang berpakaian putih, berjubah putih, menggunakan gutrah putih, bercahaya. Ternyata jin. Bukan malaikat. Ini baru satu ya. Kemudian ada lagi yang namanya Hadyail. Dari Asma Allah Al-Afu. Ketika nama itu selalu dizikirkan, akan datang lagi roh yang katanya ini adalah jenderal dari panglima-panglima malaikat yang di sini disebutnya malaikat ya, wallahu alam, itu jelas jin. Dari mana dia bisa berkenalan malaikat namanya Hadyail? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah nyebut nama malaikat Mikhail, Hadyail dan lain-lainnya. Ini jelas karangan-karangan mereka saja. Jadi kalau misal antum ditanyain dari mana dalilnya bahwasanya kita berzikir Asmaul Husna kok malah ngundang jin? Coba kamu baca kitab ini. Ini mereka ngakunya malaikat ya. Bahkan ada yang lebih parah. Di sini dijelaskan bahwasanya untuk melihat jin itu ada caranya. Mungkin enggak perlu saya sampaikan sekarang ya. Kapan-kapan aja. Ada, dan itu dulu waktu di pesantren ada yang mempraktekkan, kakak kelas saya, malam-malam di gedung olahraga dia membaca suatu surat, datang betul-betul jinnya kesurupan dianya, kerasukan. Ya rasain. Itu enggak boleh, enggak benar. Dan ada cara-cara yang khusus. Kemudian gimana caranya ruqyah dengan Asmaul Husna yang sesuai sunnah? Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau menjenguk orang sakit, doa beliau apa? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah penyakit saudaraku ini. Kalau bisa sebut nama dia, Fulan bin Fulan misalnya. Anta asyafi, engkaulah Tuhan yang maha penyembuh. Ini salah satu meruqyah dengan sifat Allah dan nama Allah sekaligus. Engkaulah sang penyembuh ya Allah, sembuhkanlah dia. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari engkau. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit setelahnya. Ini cara yang disunahkan kita meruqyah dengan Asmaul Husna. Ya, jadi bukan dengan dizikirkan. Kalau kita mau melihat teks ayat dalam surat Al-A'raf ayat 180 di juz 9. 180 ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya. Bertawasul kita dengan Asmaul Husna bukan dengan dizikirkan sekian ratus kali, sekian ribu kali, sekian ratus ribu kali. Dengan ritual-ritual yang menyiksa diri, itu bukan cara yang dibenarkan. Justru malah orang yang meruqyah akan kena dampak dari jin yang ia panggil secara tidak sedar. Atsani, yang kedua. Mayaltahiqu bidzalika mimma kana bidzikri waddu'ail ma'thur, meruqyah dengan doa-doa dan zikir-zikir yang ma'thur, yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meruqyah dengan doa-doa dan zikir-zikir ma'thur. Ma'thur ya artinya dalilnya jelas, sahih. Minimal sekali hasannya. Jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza hukmuhu kasabiqihi jaizun mustahab. Dan ini hukumnya seperti ruqyah sebelumnya, boleh bahkan dianjurkan. Dapat pahala sunnah juga. Saya mau minta contoh deh dari Bapak Ibu. Contoh ruqyah dengan doa atau zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau kasih contoh? Ada yang mau kasih misal? Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dzik. Ya, min kulli ainin hasid, Allahu yasfik. Terus yang sering zikir pagi petang insyaallah tahu itu. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ada maksud contoh lagi? U'iduka bi kalimatillahit tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau zikir. Oh, emang zikir bisa buat ruqyah? Bisa. Asalkan zikirnya sumbernya jelas, dalilnya sahih. Tidak zikir yang kita karang-karang sendiri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis hasan sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir 100 kali dalam sehari, Allah akan pahalanya seperti memerdekakan 10 orang budak. Budak kalau di sini anak kecil ya. Hamba sahaya. Seperti memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Ditambah 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, dan dibentengi dia dari kejahatan-kejahatan setan seharian itu. Dan tidak ada orang yang lebih mulia melainkan orang yang mengamalkan kalimat tersebut lebih banyak dari dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kitab Asarimul Battar fi tasaddi lis saharatil asrar karangan Syekh Wahid Abdussalam Bali. Di situ ada suatu kisah ketika beliau meruqyah sekumpulan keluarga. Jadi keluarga ini semuanya kena sihir. Semua kena sihir. Disihir orang. Tapi ada satu pemuda yang terbebas dari gangguan sihir. Akhirnya jin itu ditanya oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, kenapa kamu tidak merasuk pemuda ini? Kenapa pemuda ini tidak diganggu sebagaimana keluarga-keluarga yang lain? Jin itu mengatakan bahwasanya pemuda ini selalu mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam seharinya. Yang mana ketika kami beserta rombongan kami hendak menerobos masuk ke tubuh pemuda ini, kami mendapatkan sebuah benteng cahaya yang kami itu tidak bisa menembus benteng tersebut. Subhanallah. Tidak bisa jin itu masuk. Kalau pemuda ini rajin istiqomah mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir 100 kali dalam seharinya. Kalau bisa diamalkan setelah subuh. Tapi kalau tak bisa 10 kali setelah subuh dan seharian itu lebihkan sampai 100. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Istighfar 100 kali atau 70 kali. Ini bisa untuk mengusir setan, bahkan untuk meruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri. Insyaallah nanti kita praktek ya. Ruqyah dengan metode istighfar. Itu akan cepat sekali reaksinya dan akan cepat mendeteksi di mana jin ini bersembunyi di dalam tubuh manusia. Insyaallah. Bahkan orang-orang yang mungkin tak sadar di dirinya ada jin, itu akan terlihat, Allah akan tampakkan ya, nanti setelah ini. Ats-tsalits, yang ketiga. Maka nabi dzikri wa du'a'i ghairil ma'tsur. Ini dzikir-dzikir dan doa-doa yang tidak ma'tsur. Mimma la yukhalifu ma fil ma'tsur, tetapi isinya tidak menyelisihi yang ma'tsur. Meruqyah dengan doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi isinya ya, tidak menyelisihi apa-apa yang ada pada ma'tsur, pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukumnya apa ini? Boleh tidak meruqyah dengan doa tetapi doanya itu tidak diajarkan oleh Nabi dan isinya tidak menyelisihi apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak? Boleh. Boleh tapi tidak mustahab. Boleh tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Contohnya gimana nih? Contoh. Saya meruqyah dengan bahasa Jawa, boleh. Saya meruqyah dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, boleh. Contoh, ya Allah, sembuhkanlah saudaraku Fulan bin Fulan dari penyakit gatalnya. Tiupkan. Boleh. Lafaz itu tidak ada di dalam hadis maupun Al-Qur'an. Tetapi isinya tidak menyelisihi apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Boleh hukumnya. Contoh ya, contoh kecil. Ya Allah, sembuhkanlah saudariku dari penyakitnya, penyakit tumornya misal. Tiupkan. Dengan lafaz semacam ini sudah termasuk ruqyah. Lafaz doa semacam ini sudah termasuk ruqyah. Asalkan kita niatnya untuk meminta kesembuhan dari penyakit yang menghinggapi saudara kita atau saudari kita. Sini bisa dipahami ya. Misal bapak-bapak atau ibu-ibu meruqyah dengan bahasa apapun itu, asal di dalamnya tidak ada unsur syirik atau yang lain-lainnya, boleh. Tetapi ketika bacaan tersebut dikhususkan, dibuat ritual tertentu, ya, dianggap mempunyai suatu efek yang lebih dahsyat dari Al-Quran dan Sunnah, ini tidak boleh. Contoh, ajian kulhu sungsang, ajian kulhu geni, ajian. Ini saya ada sebenarnya ini. Ini majalah dari Indonesia. Dan ini isinya promosi tukang sihir di seluruh Nusantara. Ada promosi tukang sihir. Ada ajian angin dan awan, ilmu meringankan tubuh. Ya. Ini menggunakan bahasa Indonesia juga, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ya. Mungkin yang pernah ikuti kajiannya Ustadz Abdullah Zain dari UV TV. Beliau satu daerah sama saya. Ini saya ambil dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ijadallah wujudullah, wujud baginda Ali menantu Rasulullah. Kuhidupkan auratku, 133 dalam badanku. 133 ini suatu simbol tertentu, isyarat tertentu. Kalau di Indonesia ada sinetron namanya Wiro Sableng. Itu ada 212, kapak geni itu yang memunculkan senjata dari dadanya. Ini 133. Kemudian di tengah-tengahnya dia mengatakan gundul Allah, gundul Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Ini saya garis bawahi, sudah digaris bawahi oleh beliau. Gundul Allah, gundul Muhammad, ini sudah jelas kafir. Kafir ini sudah jelas. Murtad. Allah dibilang gundul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digundul-gundul. Gundul tahu ya? Gundul itu botak. Tahu ya? Gundul itu botak. Jadi Allah dibotak-botakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibotak-botakan. Ini sudah kafir ini jelas. Enggak boleh. Terbentang payung Allah, terkibar payung Muhammad. Di akhirnya berkat kalimah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mereka biasa mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kalau ini jelas menyelisihi yang maksur, enggak boleh, haram. Untuk, apalagi ini untuk meringankan tubuh ya. Itu enggak ada ruqyah untuk meringankan tubuh. Meruqyah supaya orang itu jadi hilang ingatan, mana ada. Kalau mau hilang ingatan, kepalanya benturkan tembok. Enggak perlu diruqyah. Itu ada kadang, Pak, tolong ruqyah anak saya supaya ingatan sama pacarnya hilang. Kita enggak bisa. Ketok palu itu baru hilang ingatannya. Ini mereka biasa semacam ini, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ini tak boleh. Sama sekali. Bahkan ini sudah kafir kalau yang semacam ini. Nauzubillah. Nanti yang tipe ketiga, ruqyah-ruqyah tipe ketiga ini banyak sekali ibu bapak jumpai di kitab-kitab ruqyah milik Syaikh Wahid Abdussalam Bali, Wiqayatul Insan minal Jinni wasyaiton, itu ada bab tentang mengusir jin dari rumah. Itu beliau mengutipkan doa dari seorang salaf, dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i, lalu dikutip lagi oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Itu doa tidak ada sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi boleh digunakan untuk mengusir jin dari dalam rumah. Doanya panjang. Ya, doanya panjang. Yang keempat, ar-ruqa bima la yuqalu makna. Ruqyah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak difahami maknanya. Simsalabim, abrakadabra, itu apa artinya? Tidak boleh. Tidak boleh digunakan. Bahkan ada kalanya doa-doa bahasa Arab ya, yang bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu jadi makruh untuk Bapak Ibu laksanakan. Tidak boleh diucapkan, tidak boleh digunakan untuk ruqyah ketika kita tidak mengerti bahasa Arab. Dikhawatirkan akan ada unsur-unsur syirik di dalamnya dan kita tidak sadar. Ya. Hukum ruqyah yang model keempat ini harus dijauhi. Tidak haram, tapi harus dijauhi. Makruh hukumnya. Kenapa? Khawatir ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Ya, jadi tidak boleh dikerjakan. Bahkan jadi haram. Ya, intinya tidak boleh yang keempat ini. Yang kelima, Rukyah yang menggunakan nama-nama selain nama Allah, dengan nama malaikat, nama orang-orang yang saleh, au mu'azzamin minal makhluqati kal arsy, atau menggunakan nama-nama makhluk-makhluk yang besar seperti arsy, singgasana Allah yang agung, itu tidak boleh. Menggunakan nama malaikat tidak boleh, nama orang soleh juga tidak boleh. Ya, seperti contoh, aku merukyahmu dengan keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak boleh. Aku merukyahmu dengan kekuatan Jibril, tidak boleh. Dengan kekuatan Mikail, itu juga tidak boleh. Haram hukumnya. Atau dengan nama-nama yang jelas-jelas bahwasanya nama tersebut milik bangsa jin. Saya ada contoh, tapi mungkin mau dibacakan tidak? Supaya tahu ya. Ini saya ambil dari suatu kitab, saya rahasiakan saja. Di situ dijelaskan, untuk memanggil bangsa jin, merukyah tapi dengan menggunakan jin-jin muslim. Katanya. Jelas ini dusta. Di situ dijelaskan, aina Maimun Abu Nuh, di mana Maimun bapaknya Nuh. Wa anta ya Mudhib, engkau wahai Mudhib, assalamu wassulab. Dan assalam dan juga assulab. Assalam ini persis ya sama namanya Allah. Ada enggak nama Allah yang assalam? Namanya assalam, ada ya? Sang memberi keselamatan. Assalam wassulab. Wa anta ya Abyad ibna Iblis, engkau wahai Abyad, makhluk putih putra Iblis. Ini kok katanya jin muslim, enggak mungkin. Dobol, apa dusta? Bohong jelas, dustanya jelas sekali. Masa jin muslim putranya iblis, putra iblis itu semua setan. Kafir. Wa anta ya ahmar aba muhrar. Engkau wahai makhluk merah, aba muhrar. Wa anta ya burqan sahibul ajaib. Wahai engkau burqan, sang pemilik keajaiban. Ini sudah syirik, jelas nyatanya syirik. Kenapa demikian? Siapa pemilik keajaiban di alam raya ini? Allah Ta'ala, bas, tidak ada yang lain. Cuma Allah. Ini malah burqan. Hei burqan, yang memiliki keajaiban. Tidak ada yang memiliki keajaiban melainkan Allah. Mujizat itu juga muncul atas izin siapa? Allah. Man dzalladzi yashfa'u illa bima syaa. Iya. Nah ini sudah tidak boleh jelas. Ini salah satu contoh-contoh rukyah yang menggunakan nama-nama selain nama Allah. Haram hukumnya. Walaupun dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau menemukan suatu doa di suatu buku, kemudian doa itu tidak ada kejelasan dalilnya, tinggalkan. Jangan dipakai untuk rukyah. Kecuali memang jelas dalilnya apa, baru dibaca. Kalau dari Quran dan Sunnah gimana? Tidak masalah. Asal di dalamnya tidak ada apa perintah untuk kamu baca surat ini sekian ratus kali, sekian ribu kali, atau sekian puluh kali. Itu tidak ada dalilnya, jadi tidak usah dikerjakan kalau ada perintah-perintah jumlah bilangan-bilangan tertentu tersebut. Adapun kalau misal kamu baca surat Zalzalah untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh, itu boleh aja. Kamu baca surat Hud, misal ayat 44, untuk apa? Pendarahan, boleh. Nanti kita jelaskan. Kita jelaskan. Nah, dari kelima macam rukyah yang sudah kita bahas sebelumnya, para ulama berijma memutuskan bahwasanya rukyah dibolehkan ketika terkumpul tiga syarat di dalamnya. Harus ada tiga syarat baru rukyah itu boleh. Karena hukum awal rukyah ini tidak boleh ya, haram. Maka rukyah dibolehkan setelah ada tiga syarat. Yang pertama, an yakuna bikalamillah, harus menggunakan Al-Quran dengan asma Allah dan juga sifat-sifatnya Allah. Yang pertama, syarat pertama, harus dengan Al-Quran, asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Yang kedua, an yakuna bilisanil arabi, harus menggunakan bahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, atau bahasa-bahasa yang diketahui maknanya apa dari orang lain. Jadi orang-orang itu mengetahui atau faham apa yang kita baca. Dan kita juga faham. Kita juga faham apa yang dibaca. Yang kedua ini bisa kita simpulkan, harus faham apa yang kita baca. Seenggaknya artinya harus aman, tidak ada unsur syirik. Kalau Al-Quran dan Sunnah kan bebas dari noda-noda tersebut. Maka boleh kalau menggunakan Quran dan Sunnah, kalau bapak ibu belum paham, tak masalah. Tapi dianjurkan sekali untuk memahaminya. Yang ketiga, an yutaqada anna ruqyata la yu'athiru bidzatiha. Harus diyakini bahwasanya ruqyah tidak memberikan athar, tidak memberikan efek ya, dengan sendirinya, melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah taala. Hanya Allah. Harus diyakini seperti itu. Kemudian mungkin ada polemik di antara kita sekalian, di antara para ikhwah, khawatir meminta tolong kepada orang lain supaya meruqyah diri sendiri atau keluarganya. Takut kalau-kalau tidak masuk 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Hadisnya Ukasyah. Paham ya? Makanya udahlah, biarkan diganggu jin. Enggak usah diruqyah. Atau enggak usah melakukan ruqyah mandiri. Karena katanya orang yang meruqyah dan meminta diruqyah tidak akan masuk surga tanpa hisab dan juga adab. Nah, ini gimana ini penjelasannya? Lafaz dari Imam Muslim yang mengatakan humul ladina la yarqun wa la yastarqun, itu lafadznya syad, cacat, ditolak. Ya. Karena apa? Orang-orang yang meruqyah ini adalah orang-orang yang utama. Dalam artian dia itu mencoba untuk menolong saudaranya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga meruqyah Hasan dan Husain dengan doa yang terkenal hingga sekarang, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah. Jibril dan Mikail juga meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terkena sihir dari seorang Yahudi Madinah namanya Labid bin Asom. Maka orang yang meruqyah tidak masuk ke dalam golongan ini. Yang dimaksud ya, yang benar adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka itu orang-orang yang tidak meminta ruqyah wala yaktawun, dan mereka tidak meminta diobati dengan metode kai. Kai itu sundutan besi panas. Disundut. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur. Tatoyur tahu ya? Tatoyur itu bahasa Jawanya itu otak-atik gatuk, apa itu bahasa sininya? Menggabung-gabungkan. Contoh. Enggak tahu kalau di Malaysia apa ya? Kalau di Indonesia ada kupu-kupu butterfly masuk ke ruangan itu mengatakan, "Oh, bentar lagi ada tamu." Itu tatoyur itu. Nah, itu tatoyur. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka itu bertawakal, berpasrah diri. Dalam kitab At-Tamhid fi syarhi kitab At-Tauhid di situ dijelaskan ya. Oh, sebentar. Ini dari kitab yang lain dulu. Dari kitab Atharu Mathalil A'la. Atharu Mathalil A'la. Jadi yang dimaksud humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak meminta ruqyah, adalah mereka-mereka yang tidak meminta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Apa? Ruqyah syirkiyah. Apa itu ruqyah syirkiyah? Ruqyah-ruqyah yang di dalamnya terkandung unsur-unsur syirik. Ya seperti yang tadi sudah kita jelaskan di awal-awal ya. Lalu dijelaskan lagi dalam kitab At-Tamhid fi syarhi kitab At-Tauhid, dan ini penjelasan lebih gamblang, lebih nyata, bahwasanya tidak hanya terpatok orang itu meminta ruqyah dengan metode yang syar'i atau syirki saja, tidak. Tetapi lebih cenderung pada perilaku hatinya, sikapnya. Faham ya? Lebih cenderung ke sikapnya dia. Di situ di kitab tersebut dijelaskan, karena kebanyakan orang-orang yang meminta ruqyah menggantungkan harapannya kepada roki, kepada perukyah dan kepada rukyahnya. Ini gak boleh. Semua hajat, rukyah. Kepala kena batu bocor, rukyah. Mau sunat, mau khitan, rukyah supaya lepas sendiri. Gak bisa. Gak bisa semacam itu. Apalagi contohnya. Orang zaman dulu gitu. Yang jahiliyah, orang-orang di zaman jahiliyah, apa-apa menggantungkan semua hajatnya pada perukyah dan rukyah. Ini yang saya khawatirkan. Khawatirnya perukyah-perukyah itu dikultuskan. Roki kebanyakan bukan ulama. Ya, jadi jangan minta fatwa. Minta kepada ulama-ulama yang berkompeten. Lihat bacaan Qur'annya, kalau bagus ya boleh. Lihat akidahnya, kalau sahih berdasarkan i'tiqad para salafun shalih, silakan ikuti, kalau tidak tinggalkan. Lihat amaliyahnya, dia menganjurkan amalan bid'ah, tinggalkan. Itu harus macam itu, harus jeli. Karena kebanyakan roki-roki itu, ya nggak tahu ya, di Indonesia kebanyakan begitu, ya walaupun nggak semua. Nggak tahu kalau di sini bagaimana. Sampai disambut, disanjung-sanjung, di aduh, nggak perlu lah. Saya ini manusia biasa, mas tolib saya. Ya. Dan semuanya lah, karena ruqyah ini bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun, enggak mesti hafid. Ya. Asal dia beriman, asal dia menjaga akidahnya dari paham-paham yang menyimpang, asal dia itu setia di atas sunnah, bisa dia ruqyah. Bisa. Nanti kita praktekkan. Ya, jadi humul ladzina la yastarqun di sini mencakup mereka-mereka yang selalu menggantungkan semua hajatnya pada ruqyah sehingga mengesampingkan pengobatan yang lain. Enggak mau dioperasi, enggak mau makan herbal, enggak mau apa itu, dibekam, hijamah ya. Jadi semuanya menuntut sinergi di dalamnya. Kita ruqyah, kita juga gunakan herbal. Kita ruqyah, kita juga gunakan hijamah. Kita ruqyah, kita gunakan akupuntur. Apa di sini akupuntur namanya? Tahu ya akupuntur ya? Dan lain-lainnya itu. Oke, mungkin sekarang kita langsung bahas masalah ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Ini saya ngebut ya. Jam 6, ini zuhur jam berapa? Sekarang? Jam 1. Oke. Ciri-ciri ruqyah yang syirkiyah yang tak boleh, dilarang. Pertama, bertanya nama pasien dan nama ibu. Pasien sama nama ibunya. Pasien sama nama emaknya. Loh kenapa enggak boleh? Itu menanya nama ibu, ya. Ini adalah salah satu apa namanya? Tipuan dari tipuan-tipuannya iblis. Jadi si setan itu hendak menghinakan orang-orang yang mendatangi dukun, menyamakan orang-orang yang mendatangi dukun dengan anak-anak yang lahir dari hubungan-hubungan zina. Karena orang yang lahir dari hubungan yang halal, itu nasabnya disandarkan ke siapa? Bapak. Gimana kalau Isa bin Maryam? Beda. Jangan dikiaskan ke situ. Mereka kan kadang mengkiaskannya ke situ, ke Isa bin apa? Nabi Isa bin Maryam. Bahkan di Mesir, ini ada ustaz-ustaz dari Mesir juga ya. Kadang orang-orang sana kalau mengumpat, kalau marah, itu mengatakan yabna ummak katanya. Hei anak ibu, maksudnya bukan anak mami. Hei anak zina. Seperti itu orang-orang sana kalau marah. Jadi hati-hati. Hati-hati. Yang kedua, kitab ruqyah syar'iyah tidak bisa melihat jin. Tidak bisa melihat jin. Kok antum menemukan orang meruqyah kemudian bisa, dia mengaku bisa melihat jin, tinggalkan. Itu bomoh. Dukun. Kalau di Indonesia dibilang uskun atau kikun. Ustadz dukun atau kiai dukun. Kalau kiai yang benar, ustadz yang benar, enggak mungkin dia bisa melihat jin. Saya mau kasih penjelasannya sedikit aja tentang apa namanya itu, masalah melihat jin ya. Kira-kira indigo, anak-anak indigo, budak-budak kecil tuh, indigo-indigo, menurut bapak ibu itu kelebihan bukan? Hah? Kelebihan bukan? Kelebihan bukan? Hah? Nggak masalah, bilang aja, yang bilang kelebihan siapa? Kelebihan tau ya? Ke apa sih orang sini bilang? Istimewa? Kelebihan bukan? Saya bilang kelebihan. Itu kelebihan. Kelebihan penyakit ya. Jadi tidak perlu dibanggakan anak-anak kecil kok bisa melihat jin. Oh, mama. Di ruangan ini ada apa? Hantu di sini yang terkenal apa? Pocong. Oh, sama ternyata. Oh, ada pocong misalnya di ruangan ini. Itu jangan dibilang, oh anakku ini bakal jadi wali. Wali apa? Wali-wali daya. Bukan. Itu bukan karomah. Karomah, nanti insya Allah kita bahas masalah karomah juga ya. Karomah itu adalah buah dari keimanan dan ketakwaan. Kalau karomah, bawaan dari lahir itu bukan karomah. Hati-hati. Hati-hati. Itu talbis. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz siapa? Barusan ya. Itu masalah talbis itu betul sekali. Hati-hati. Talbisnya iblis itu lembut, sangat lembut. Di zaman Nabi SAW ada seorang anak namanya Ibnu Soyyad. Itu dari perkampungan Yahudi Madinah. Dia juga bisa, bahkan lebih keren. Sampai bisa melihat singgasananya iblis di atas lautan. Rasulullah SAW saat itu tidak suka. Ikhsa, enyahlah kau. Fa'innaka lan tagdu qadrak. Karena engkau sekali-kali tidak akan pernah melampaui kemampuan yang telah Allah tetapkan atas manusia. Jadi di sini saya akan bahas sedikit masalah melihat jin ya. Ini saya rangkum dan saya gabungkan karena waktunya sedikit ya. Kita mesti bahas semuanya. Ini perihal tentang melihat jin. Itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf di juz 8 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum wa waqabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis hunya, dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Sesungguhnya iblis beserta kabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Ini dalil pertama bahwasanya manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Kadang ada orang yang ngeyel. Ngeyel apa bahasa sini ya? Bandel. Apa bandel tuh? Berkelit ya? Berkelit. Bohong kamu. Buktinya Nabi Sulaiman alaihi salam bisa melihat jin. Selalu dikiaskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ini jelas kias wal farid. Tidak beres lah dikiaskan sama para nabi. Itu tidak betul. Kita manusia biasa. Dia manusia biasa. Ketika dikiaskan oleh para nabi. Ya tidak. Apa namanya? Tidak nyambung. Saya bawakan. Faqad rawa al-Baihaqi fi manaqibi Syafi'i bi isnadihi 'anil Rabi'. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Beliau mengatakan, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan." Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya. Kami batalkan persaksiannya. Kecuali dia itu adalah seorang nabi. Jelas ya? Nabi Sulaiman nabi bukan? Nabi. Dibatalkan enggak? Tidak. Lah ente siapa itu kan? Kamu siapa? Nabi bukan? Kalau ngomong nabi ya sudah. Wassalam. Sana pergi ke laut aja. Ini sudah jelas ya. Para ulama menunjukkan, ini yang ngomong bukan Faizar ya. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Imam Asy-Syafi'i. Yang membuat kaidah ini Imam Asy-Syafi'i. Madhab yang paling banyak dianut madhabnya di Nusantara. Ya Nusantara. Nusantara kan enggak cuma Indonesia ya. Sini juga banyak kan madhab Syafi'i? Iya. Oh dia ngaku-ngaku madhab Syafi'i, katanya mohon maaf, dia punya ilmu hikmah, ilmu laduni, bisa melihat jin, berarti telah menyelisihi madhab Syafi'i itu sendiri. Jelas ya? Jelas? Enggak bisa melihat jin. Bahkan Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, yang mana doanya ini diabadikan dalam surat Sot ayat 35. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, anugerahkan, berikanlah kepada ampunilah aku dan berikanlah kepadaku mulkan, kekuasaan, kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Di sini Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan bahwasanya yang namanya mulkan, kekuasaan ini adalah mencakup penundukan jin yang hanya Allah khususkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menangkap ifrit yang hendak menorehkan obor api ya ke muka beliau, ditangkap sampai beliau merasakan dinginnya liur si ifrit ini, dicekek sama beliau, dan beliau berniat untuk mengikatkan si ifrit ini di tiang Masjid Nabawi saat itu, dilepaskan lagi. Karena apa? Karena aku ingat kepada doa saudaraku Sulaiman, makanya aku lepaskan. Aku tidak ingin menyelisihi doa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Nah ini kok bisa melihat jin, bisa nangkep-nangkep jin ke dalam botol, bohong. Itu berarti tidak sesuai sunnah itu sendiri. Lebih dalam lagi, An-Nuhas berkata, min haitsu la tarawnahum, dalam ayat ini, dalam kalimat min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang tidak bisa kalian lihat, yadullu ala annal jinna la yurawna illa fi waqti nabi. Menunjukkan bahwasanya jin itu tidak bisa dilihat kecuali pada saat para nabi itu masih hidup. Liyakuna dzalika dalalatan ala nubuwwatihi. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwasanya kenabian beliau itu memang benar-benar hak, benar-benar nyata. Menguatkan kenabiannya beliau. Li'annallaha jalla wa 'azza khalaqahum khalqan la yurawna fihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jin sebagai makhluk yang tidak bisa dilihat. Wa innama yurawna idha naqalu an suwarihim. Dan jin ini bisa dilihat ketika mereka telah berubah bentuk dari wujud aslinya. Wujud jin kan tak kasat mata. Seperti angin. Nggak kelihatan. Bisa lihat angin? Nggak bisa. Lihat tuh angin dari AC bisa lihat nggak? Sama seperti mereka, hanya bisa dirasakan. Jin juga kadang bisa dirasakan. Merinding-merinding dan lain-lainnya, kerasukan. Maka orang-orang yang terkena sihir, itu sangat peka terhadap jin yang ada di sekitarnya. Ya, dan di sini menunjukkan, di zaman setelah Nabi SAW sudah, beliau sudah wafat, jin sudah tidak bisa di nampak-nampak lagi. Kecuali yang mengganggu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kaukabul Ajwaj, beliau lebih tegas lagi, beliau mengatakan man za'ama annahu ra'al jin, ya. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia itu melihat jin, maka ruddat syahadatuhu, ditolak syahadatnya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena dia telah menyelisihi Al-Quran. Itu yang tadi kita jelaskan. Ada yang masih bandel lagi, ada yang masih melawan lagi. Kamu juga batil, masih kurang piknik, katanya gitu. Baca dong kitab Sahih Bukhari. Di situ dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap jin dan melihatnya. Nah, ini gimana ini kalau kita dilawan dengan semacam ini? Ada yang semacam itu. Abu Hurairah ketika disuruh menjaga gudang zakat, melihat itu jin kecil. Rajulun muhtalim dalam hadis. Rajulun muhtalim, anak-anak remaja, enggak kecil, enggak apa namanya? Bukan dewasa. ABG ya, anak baru gede. Ditangkap sampai 3 kali. Itu gimana? Bahkan sampai bisa nangkap. Di sini dijelaskan lagi Muhammad Rosid Ridho, beliau menjelaskan dalam Tafsir Al-Manar jilid 7 halaman 525. Tafsir Al-Manar jilid 7 halaman 525. Beliau mengatakan, "Faidza tamatsalul malak awil jan fi suratin katsifatin kasuratil basar au ghairihim, apabila malaikat dan juga jin mereka itu merubah bentuknya menjadi wujud yang padat seperti ini nih, seperti surah basar, seperti bentuk kita manusia, ini kan padat ya, enggak tak kasat mata, padat. Au ghairihim, atau bentuk-bentuk padat yang lain seperti kucing, ular, anjing hitam, kala, kala jengking. Am kana lil basar an yarauhu, maka bisa bagi manusia untuk boleh melihat penampakan tersebut. Walakinnahum la yarawnahu ala suratihi wa khilqatihi al-asliyah bihasbil 'adah. Tetapi manusia tidak akan pernah bisa melihat jin di bentuknya yang asli, yang tak kasat mata. Tak akan mungkin bisa. Nah, ini penjelasannya ya, untuk membantah dukun atau bomoh-bomoh yang mereka itu ngaku-ngaku syekh, ngaku-ngaku apa sih contohnya itu? Ya banyak ya, ngaku-ngaku orang alim tapi ternyata dukun, banyak. Jadi kita juga harus punya bekal ilmu untuk melawan mereka. Yang ketiga, meminta benda atau barang bekas pakai. Benda atau barang bekas pakai. Contoh, mohon maaf sekali. Pakaian yang sudah terkena keringat korban atau keringat pasien. Mohon maaf, celana dalam, kaos kaki, uang. Uang ini juga bisa digunakan untuk media sihir. Menyihir untuk mengobati dan lain-lainnya supaya jin itu bisa nempel di si korbannya, itu bisa seperti itu. Kita perukyah enggak pakai cara-cara seperti itu. Perukyah syariah tidak pakai cara-cara minta-minta benda bekas pasiennya. 4. Menanyai hari pasaran atau weton, apa bahasa sini? Kelahiran. Hari kelahirannya hari apa? Ditanya-tanya. Tarikhnya. Tarikh berapa? Nah, itu enggak perlu. Kita enggak pernah tanya seperti itu. Dan enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5. Minta foto pasien dan rambut. Nah, ini buat apa? Kadang saya juga minta foto tapi untuk mendiagnosa melalui tangan, melalui wajah. Yang laki-laki ya, kalau perempuan paling tangan aja. Itu untuk diagnosa enggak masalah. Diagnosa itu untuk memeriksa ya. Ini sakitnya apa ini? Dari wajah, dari tangan, dari postur tubuh. Tapi kalau untuk mengobati, itu tak bisa. Tak bisa seperti itu. Kalau untuk diagnosa tahu ya, itu boleh. 6. Minta hewan dengan jenis tertentu atau corak warna tertentu. Ayam cemani, ayam hitam tuh ya. Apalagi? Ya macam-macam lah. Tapi yang paling terkenal ayam hitam. Kambing yang apa contohnya tuh? Tanduknya retak misalnya dan lain-lainnya lah, banyak. ketujuh, menulis rajah. Rajah tahu? Wafak. Itu kita tak pakai cara seperti itu. Walaupun saya bawa kitab wafak, aufak, ini bukan untuk dipraktekan, tapi untuk kita bedah. Betulkah ini dari Imam Al-Ghazali? Nah, tunggu nanti. 8. Membaca mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya, itu dihindari. Dan bahkan bukan hal yang masyru', jadi haram, tidak boleh, dilarang. Ralat, mohon maaf, tadi yang rukyah jenis keempat itu bukan makruh hukumnya, haram. Dilarang ya, yang tadi, rukyah yang jenis keempat. Yang membaca mantra-mantra yang tidak difahami maknanya, itu hukumnya haram. Tidak boleh. Sembilan, memberi jimat. Apa jimat tuh? Hah? Tanggal ya? Tanggal. Jimat. Kita enggak pakai tanggal-tanggalan semacam itu. 10, menyuruh pasien menyendiri, tidak menyentuh air. Enggak boleh menyentuh air. Ini disuruh pasiennya. Disuruh supaya tidak boleh menyentuh air. Nah, ini kalau junub gimana? Kalau mau sholat, tayamum, tidak boleh. Tak bisa ya, tak boleh. Karena tidak ada uzur. 11. Memberi sesuatu untuk ditanam di rumah. Telur angsa, tulang-tulangan, tulang ya. Itu enggak, kita juga tidak pakai semacam itu. 12, mengobati dengan media telur. Telur tau ya. Digosok, keluar paku. Digosok, keluar jarum. Digosok, keluar darah. Itu tipu. Sulap. Beberapa kali pernah saya praktekan. Kalau Bapak Ibu mau caranya, saya kasih tahu. Mudah. Itu bukan ngobatin. Cuma ngadakan pertunjukan sirkus aja. Tidak ada semacam itu. 13, memindahkan penyakit ke hewan. Tidak ada. 14, punya ruangan khusus yang tak boleh dimasuki oleh siapapun. Jadi ada ruangan khusus. Tidak boleh dimasuki oleh siapa-siapa kecuali dia. Ada yang semacam itu? Pernah jumpai? Nah, itu enggak beres. Enggak benar. Mengobati dengan media keris atau ada keris di sini ya? Ada. Saya kira cuma di Jawa. Nusantara insyaallah senjatanya dari dulu keris. Keris. Menggunakan mediator saat mengobati. Mungkin pernah lihat di YouTube tentang cara jin catcher. Pernah lihat? Ngambil jin, kemudian ada mediator. Ini korbannya, orang kena sihir. Ini ada mediatornya, teman dia. Jinnya dimasukkan ke sini untuk memberitahu ini orang ada apanya. Itu enggak boleh. Mediator. Perantara ya, perantara. Selanjutnya, menangkap jin ke dalam botol. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Hujahnya juga jelas. Enggak benar. Tak boleh. 7, menerima jasa pengasihan, penglaris, mencari barang hilang, dan lain-lain. Dulu di awal saya merukyah, saya lulus pesantren 2011 lah, lulus pengabdian. Setelah selesai pengabdian, banyak ramai SMS masuk. Tanya, Ustaz, nomor togel tau gak togel? Togel tau? Nomor judi. kalau di sana namanya togel. Nomor judi yang akan keluar berapaan? Saya enggak tahu, saya hapus itu waktu itu. Ramai, banyak, banyak yang waktu itu tanya seperti itu, dikiranya perukiah itu sama seperti bomoh, dukun. Araf itu padahal tidak sama sekali. Kita tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Gitu. Ini sebagian dari ciri-ciri rukiah yang apa namanya? Syirkiah ya. Tadi sudah kita jelaskan satu persatu. Oh ya, ada satu lagi, perukiah tidak bisa menerawang. Menerawang apa itu menerawang? Melihat masa depan, melihat orang-orang itu ada di meramal ya. Kalau ada orang yang ngaku dia itu orang tasawuf, mutasawwifah, orang sufi, kalau dia ngaku-ngaku bahwasanya ilmu ramalan itu ada, ilmu penerawangan itu ada, dan mereka menggabungkan itu adalah dari kasyaf, itu bohong. Mungkin di sini ada dari pesantren, insya Allah ada yang tahu kitab namanya Al-Minnahussaniyah. Al-Minnahussaniyah, wasiatnya Rasulullah SAW kepada Baginda Ali radhiyallahu anhu. Ya. Di situ Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau tokoh sufi besar di Mesir di zamannya, mengatakan, "Wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nas fi qu'uri buyutihim, ya, fa huwa kasfun syaitaniyun." Barang siapa yang bisa melihat apa yang dikerjakan manusia di celah-celah rumahnya, maka itu adalah kasfun syaitaniyun, kasaf yang ditimbulkan oleh para setan, kemampuan yang ditimbulkan oleh setan. Fayajibu alaihi taubatu minhu fauran, dan dia wajib hukumnya untuk bertobat dari kemampuannya itu saat itu juga. Wajib, harus dia bertobat karena dia bisa melakukan hal tersebut. Pasti ada amalan yang salah. Ini kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ya. Ini tokoh sufi besar. Jadi karena banyak, ramai sekali orang-orang yang ngaku-ngaku punya khawarik, khawarikul ada, punya kemampuan luar biasa, menisbatkan dirinya pada sufi. Padahal ternyata dari kitab-kitab sufi sendiri mengingkari hal-hal itu. Jadi sufi yang mana? Kan semacam itu, bohong. Saya di Al-Azhar, dosen-dosen saya juga sufi. Teman-teman saya banyak yang sufi, mereka, saya tanya mengenai hal ini, tidak ada yang mengatakan kami diajarkan hal yang demikian. Jadi biasanya aliran kebatinan yang ada di Nusantara berkamuflase dengan ajaran sufi itu sendiri, padahal tidak ada di ajaran aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini paham? Mohon maaf ya kalau misal banyak yang tidak paham, harap dimaklumi. Semoga ya bisa belajar lah sedikit-sedikit tentang bahasa Melayu. Kemudian ada yang bertanya lagi, rukyah ini ranahnya tauqifi atau tajribiyah? Tauqifi tahu? Tauqifi itu harus ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sabda beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka dari itu salat hukumnya wajib, seperti harus seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh enggak. Itu yang namanya tauqifi. Haji itu juga manasiknya harus seperti beliau. Tauqifi. Atau tajribi. Tajribi itu ranah eksperimen. Percobaan. Nah, kita mesti tahu ternyata rukyah ini ranahnya adalah ranah pengobatan. Ini saya ambil dari kitab Al-Ma'in karya Syekh Abu Azam Musa bin Jadil Ghannami. Beliau mengatakan halir ruqyatu tauqifiyah au ijtihadiyah atau tajribi. Jadi yang apa namanya? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ruqyah ranahnya adalah ranah tajribi atau ijtihadi. Salah satu contoh mandi dengan daun bidara. Daun sidar. Apa bahasa sini sidar? Bidara ya. itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati sihir. Tidak, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal demikian. Lalu dari siapa ini pengobatan ini? Dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih pengobatan ini dengan cara tujuh lembar daun bidara terus ditumbuk ya dengan dua batu, kemudian dicampurkan di air, seember air, dirukyah airnya, disiramkan, itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak apa-apa, boleh untuk dilaksanakan, ya, karena tidak menyelisihi syariat. Kemudian contoh lagi, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah menuliskan kepada orang yang terkena penyakit ar-ri'af. Ri'af itu mimisan, keluar darah dari hidung. Itu dituliskan di keningnya surat Hud ayat 44 contoh. Ini menulis ya, bukan membacakan, ini menulis. Bahkan kalau di Indonesia lebih kontroversial. Menulis soalnya. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'da lil qaumidh dhalimin. Ditulis berhenti mimisannya. Ibnu Taimiyah, bisa dicek dalam kitab At-Tibbun Nabawi, dalam Zadul Ma'ad juga ada. Contoh lagi apa ya? Takhsisul ayah, di sini dijelaskan juga. Wa yufasiru aidan wa fa'ala salafu salih. Jadi para salafuna salih, para pendahulu kita itu pernah juga menuliskan atau meruqyah dengan mengkhususkan ayat. Nah, ini boleh enggak dengan mengkhususkan ayat? Hukumnya boleh. Ini Al-Marwazi rahimahullah, beliau berkata, balagha Aba Abdillah anni humimtu fakatabali minal humma riq'atan fiha. Nah, jadi pernah ya suatu saat Al-Marwazi ini terkena penyakit demam tinggi. Lalu datanglah Abu Abdillah kepada beliau, kemudian menuliskan pada secarik kertas tulisan yang isinya bismillahirrahmanirrahim, bismillahi wabillahi Muhammadur Rasulullah. Kemudian membaca surat Al-Anbiya ayat 69 sampai ayat 70. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Dan kami berkata, wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi selamat, keselamatan bagi Ibrahim. Dengan ayat ini digunakan untuk mengobati demamnya Al-Marwazi. Dan ini dilakukan oleh salafun salih. Tapi kalau dengan cara menulis, saya tidak setuju. Dan saya lebih sependapat dengan Syekh bin Bas rahimahullah yang melarang tata cara meruqyah dengan menulis. Untuk apa? Saddu dzari'ah. Untuk menutup kemungkinan-kemungkinan terburuk. Karena ramai di Nusantara lagi orang-orang yang meraja dengan menuliskan simbol-simbol tertentu yang mana itu adalah simbol sihir. Khawatir ya, kita membolehkan hal tersebut, akhirnya para dukun yang meraja menyatakan aman. Oh, berarti boleh nih raja, padahal tak boleh. Maka lebih baik dibacakan saja. Ya, dibacakan. Sampai sini mungkin paham ya? Ranahnya tajribi. Boleh. Nanti akan ada banyak tajribi-tajribi dari para ulama, tajribah-tajribah ya. Eksperimen-eksperimen dari para ulama yang insyaallah sangat bermanfaat untuk pengobatan sihir, gangguan jin, ain dan lain-lainnya. Dan nanti kita juga akan belajar membedakan suatu jenis sihir tertentu. Nanti kita praktek ya, insyaallah. Ini kita akan praktek juga. Tapi sebelum praktek, sudah ada plastik semua? Air minum? Oh, sudah jam 1 ya? Mau jam 1? Nanti air minumnya dilobangi, diputar ya, dilepas tutupnya. Tuan-tuan, saya percaya plastik dah ramai yang ada. Air ada dalam kotak atas meja, boleh ambil dekat sana lah air. Kita cukupkan apa? Kita solat dahulu, makan, kemudian sambung. Oh boleh deh. Berarti ini cukup ya? Tidak, masih bisa disambungkan semakin ini. Belum sampai. Oh gitu. Nanti antum kasih kode ke saya. Kalau misalnya sudah datang makanannya selesai. Iya, saya bagi itu. Iya. Cuma rukyahnya selepas solat bisa. Selepas solat aja. Ya. Itu untuk persiapan dulu. Iya. Cek. Gitu, sudah rusak. Oh, ini pakai mana? Yang ini. Air minumnya jangan, oh ya, jangan dibuka dulu. Kita tunggu karena insya Allah rukyahnya setelah zuhur ya. Ini sebentar lagi waktunya tadi. Setengah jam lagi kan? Setengah jam lagi. Jadi rukyahnya setelah zuhur aja. Kita prakteknya setelah zuhur. Kita lanjut berarti lebih khusus pengobatan dengan Al-Quran. Kita akan lebih khusus pengobatan dengan Al-Quran. Tadi rukyah ya, rukyah secara umum. Bisa dengan doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang apa tidak menyelisih yang maksur. Nah sekarang kita khusus pengobatan dengan Al-Quranul Karim. Ini saya ada kitab bagus, mungkin bisa jadi rujukan Bapak Ibu sekalian. Judulnya Thalathuna Tariqatan Liibtalis Sihri Wastikhrajil Jin. Wastikhrajil Jin. Karya Syekh Rajab bin Abdul Maqsud. Ulama dari Mesir. 30 cara untuk menghancurkan sihir dan mengeluarkan jin. 30 cara untuk menghancurkan sihir dan mengeluarkan jin. Nanti kita juga akan bahas sedikit beberapa masalah-masalah yang ada di sini. Cuma tidak semuanya, karena keterbatasan waktu ya. Maka insya Allah kita akan lanjut ke pengobatan Al-Quran. Ini lebih khusus lagi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 8. Berapa ini? 82 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan ya, apa-apa yang ada dari Al-Qur'an ini sesuatu yang menjadi syifa. Apa syifa artinya? Obat, penawar dan juga rahmah. Rahmat untuk siapa? Orang yang beriman. Untuk orang yang beriman, yang mukmin, yang yakin. Jadi yang harus pertama kali dibangun ketika kita hendak merukyah diri sendiri atau orang lain, yang harus dibangun adalah keyakinan kita, keimanan kita. Bersihkan niat kita dari niat-niat yang khianat. Niat untuk mencari popularitas, niat untuk mencari menarik lawan jenis, niat untuk mencari harta yang banyak. Bersihkan dulu. Kita niatkan benar-benar untuk menolong orang lain, untuk menolong keluarga kita atau saudara kita. Di sini kata min dari gitu ya, itu bukanlah min secara tab'id. Min at-tab'id artinya adalah min spesifikasi ya, yang mana ayat ini adalah penyembuh, ayat yang lain bukan. Ayat yang ini penyembuh, ayat ini bukan. Menurut Ibnul Qayyim, kata min dalam ayat 82 surat Al-Isra ini adalah min libayanil jinsi, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya itu adalah syifa. Dari Fatihah sampai An-Nas. Syifa, obat atas segala sesuatu. Sampai obat-obat untuk mengobati penyakit-penyakit kebodohan atau ketidaktahuan. Contoh ayat tentang dain, tentang hutang, tentang jihad, tentang haji, itu juga salah satu bagian dari obat. Obat ketidaktahuan. Dari kita tidak tahu menjadi tahu. Dalilnya adalah hadis riwayat Jabir dari diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Nah, hadis ini sahih. Suatu saat beliau Jabir ini keluar pada suatu safar. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang tertimpa kepalanya dengan batu besar. Bocor kepalanya. Kemudian mimpi basah. Ihtilam. Mimpi basah. Saat itu dia tanya, apakah aku ini mempunyai rukhsah, keringanan untuk bertayamum saja? Tidak, kata sahabat-sahabatnya saat itu. Kamu gak mempunyai rukhsah. Akhirnya mandi meninggal. Meninggal, wafat. Dilaporkanlah kejadian ini kepada Rasulullah SAW, marah saat itu. Sampai marahnya Nabi SAW, ini dalam kitab Ad-Da'wa, Dawa ada, di awal-awalnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda saat itu, kalian telah membunuh ia, semoga Allah memerangi kalian. Apakah kalian tidak bertanya saat tidak tahu? Fa'inna shifa'al iyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, kebodohan itu adalah as-su'al, bertanya. Dan dari Al-Quran itu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kita semua. Maka dari itu obat yang ada dalam Al-Quran sifatnya menyeluruh. Dan lebih khusus lagi untuk pengobatan-pengobatan jiwa kita dan jasmani kita juga ada dan tercakup semua di dalam Al-Quran ini. Dan kenapa Allah menggunakan kata syifa bukan kata dawa dalam ayat-ayat tersebut? Kata Ibnu Qayyim, karena kata asyifa itu mengandung unsur kepastian, pasti menyembuhkan. Kalau ad-dawa mengandung ihtimal, kadang menyembuhkan, kadang tidak menyembuhkan, bahkan ada efek samping. Kadang seperti itu. Itu dawa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syifa. Ya. Penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan Al-Qur'an bukan hanya penyakit hati saja. Bukan hanya penyakit maknawi yang sifatnya itu gaib, tapi juga penyakit-penyakit fisik, jasmani. Bahkan sudah jelas ya. Setiap manusia itu selalu ada hubungannya antara penyakit jasmani yang dia derita dengan penyakit psikis batin yang selalu tidak terkontrol di kesehariannya. Contoh, ini saya ambil contoh dari kitabnya Syekh Abdullah bin Muhammad Asadhan, Kaifatu Aliju Maridoka Birruqyati Syar'iyah. Beliau menjelaskan, hunaka minal amradil udwiyah wan nafsiyah lisyaitani daurun kabirun fistifhaliha. Terdapat penyakit-penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, yang mana syaitan ini mempunyai peran, mempunyai andil yang sangat besar untuk memperparah penyakit tersebut. Diperparah supaya makin sakit. Wadzalika li'anna lahu tahakkuman fi jiryanid dam. Hal tersebut terjadi karena setan ini mempunyai kemampuan untuk berjalan-jalan di aliran darah, di peredaran darah manusia. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan berjalan-jalan di tubuh manusia melalui peredaran darahnya. Ya. Maka dari itu, rukyah itu amat sangat bersinergi ya dengan yang namanya tazkiyatun nafas atau psikologi ilmu jiwa. Oh, itu sangat nyambung dengan pengobatan Al-Qur'an ini. Tazkiyatun nafas untuk pensucian jiwa itu adalah langkah awal untuk mencapai kesembuhan yang benar-benar nyata, bukan kesembuhan semu. Karena apa? Ketika setan hendak menjadikan seseorang itu sakit parah, menjadikan orang tersebut terkena sihir, yang pertama kali ia ganggu adalah ini, hatinya, mentalnya, dibuat marah-marah, sedih, terlampau, galau tau bahasa sini ya, galau tau ya, yang sering nonton sinetron tau, galau, gundah gulana, gelisah, takut, dia orang penakut, kemana-mana selalu takut, pemalu luar biasa, sehingga tidak bisa bersosialisasi, minder. Minder tau gak? Minder itu tidak percaya diri. Ya. Kemudian was-was. Dari sinilah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berlindung dari bisikan-bisikan jelek setan yang ada di dalam dada kita. Maka dari itu di sini dijelaskan famin dzalika al-ghadab, suatu pintu kemarahan, suatu pintu yang menjadi jalan setan itu menguasai tubuh manusia sehingga menyebabkan tubuhnya itu sakit, sakit parah. Pertama kali ia akan membuat orang itu marah-marah, emosinya tak stabil. Maka lihat aja orang-orang yang di awal-awal dia kena sihir, rata-rata pemarah, temperamen. Orang yang sering apa tuh namanya? Tenaga dalam, ya, apalagi disertai ritual-ritual yang tak jelas. Pertama kali atau seringnya apa? Kalau sudah lama, emosinya akan meledak-ledak. Ini sudah sangat wajar, karena setan sudah sebentar lagi dia sudah merasuk dan menyusup ke aliran darahnya, sudah di aliran darahnya. Di sini beliau menjelaskan dari kemarahan ini adalah suatu asas pondasi likathiri minal amrad wa atharuhu fil badani wadih. Marah-marah jikalau selalu diluapkan itu adalah menjadi suatu pondasi, suatu apa namanya? Akar, ya, suatu akar dari seluruh penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Dan efeknya pada badan itu sangat jelas, sangat nyata. Fa amradun qarhatul ma'adiyah wal hirqan al masahib lidzalika wal qulun al usbi. Penyakit-penyakit radang lambung, tahu lambungnya? Radang lambung yang disertai rasa panas. Wal qulun al usbi, kemudian penyakit radang usus, sakit di usus dan lambung. Natijun anil ghadabis syadid, itu semua timbul karena marah-marah yang suka meledak-ledak. Kalau sering seperti itu kenanya di area sini, perut, lambung dan juga usus. Maka terkadang orang yang pemarah juga kadang sering sekali ada penyakit di area perutnya. Entah itu sering kembung apa? Banyak angin ya, banyak gas di perut, susah BAB, susah buang air besar, nyeri atau panas di area perutnya. Nah itu biasanya tipe-tipe jin yang disebutkan oleh Nabi SAW, tipe jin at-toyar. Mereka jin penerbang, karihi fil hawa, yang terbang melayang-layang di udara seperti angin yang ada di udara. Mereka biasanya masuk melalui tulang ekor. Seret. Jin yang tipe semacam ini kita sedikit bahas masalah jin ya. Tulang ekor tahu ya? Tulang ekor mereka masuk, mereka suka membuat firasat orang itu kuat, instingnya kuat, feelingnya kuat. besok akan ada kejadian apa, dia sudah tahu hari ini. Ini orang mau meninggal, tahu. Ini orang jahat, tahu. Tanpa ada ilmu psikologi ya, dia tahu. Kemudian sering nantinya akan naik ke arah perut, membuat kembung, membuat sakit di area perut, dan sakit di area kepala bagian sini, sampai pundak. Itu tipe-tipe toyar, angin, seperti angin mereka. Dan itu nafsu makannya besar, kebanyakan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Keinginan untuk, mohon maaf, onani, itu kuat. Ya. Dan, cenderungnya tipenya temperamen, marah-marah. Kurang fokus, tipe-tipe angin. Nah, nanti kita bisa lihat juga melalui tangan, metodenya ada. Tadi apa? Radang usus, radang tahu ya? Radang apa bahasa sini? Radang, sama kan? Radang, radang lambung dan usus itu natijun anil ghadabi syadid, timbul karena rasa marah yang sering diumbar. Wasukar inda ba'dinn nas nasi'un 'anil qalaq allazi sababuhul ghadab. Asukar adalah penyakit diabetes. Diabetes mellitus, kencing manis. Kencing manis yang diderita oleh sebagian manusia itu timbul karena rasa gelisah, rasa kecewa yang timbul karena rasa marah-marah, rasa marah. Ya, walaupun ada juga karena pola makan, tapi yang namanya diabetes itu timbul karena masalah psikis, pikiran. Dia pemendam perasaan, dendam, mudah kecewa. Kalau orang Indonesia bilang baper. Baper itu bawa perasaan. Apa-apa dibawa perasaan. Sedikit-sedikit dipikir, sedikit-sedikit dimasukkan hati. Kena deh seperti itu. Wa adadu minal amradil batiniyah, dan juga penyakit-penyakit dalam lainnya. Wa ghairuha min amradir ra'si, gitu juga penyakit yang ada di kepala. Kasuda, seperti pusing, sakit kepala, vertigo, migrain, dan lain-lainnya. Wajil totus sukar. Jil totus sukar itu adalah stroke. Wasaktatud dimagiyah. Saktatud dimagiyah adalah penyumbatan pembuluh darah di otak. Cerebral thrombosis. Wasulalul mafaji. Lumpuh secara mendadak. Wa amradul qalb. Penyakit jantung. Wadabhatus sadariyah, kejang jantung, angina spektoris ya. Itu semua timbul karena amarah yang sering tak terkendali. Baik amarah itu dipendam ataupun diutarakan. Ini jam berapa, mohon maaf? 12 lebih 44 menit. Sebentar lagi ya. Berapa menit lagi nih? 15 menit lagi. Kita lanjut atau mungkin setelah zuhur ya? Setelah zuhur kita istirahat dulu. Insya Allah setelah zuhur kita akan praktek dengan metode istighfar tadi, kemudian dengan pengobatan Al-Quran yang insya Allah setelah zuhur akan kita tuntaskan. Yaitu spesifikasi ayat-ayat untuk mengobati gangguan-gangguan penyakit yang diderita oleh manusia, maupun untuk mengobati gangguan jin dan sihir. Insya Allah nanti akan kita lanjut setelah zuhur. Alhamdulillah, kita istirahat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.